cuma mau bilang, jangan kau selingkuh, jangan nakal-nakal di sana. Dan tolong ingat ulang, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Sarindu sayang, ingat waktu kau pegang sapunya tangan. Satu jaga mata, jaga hati, jangan sampai tak gae. Tak usah cari yang lebih baik. Sa sayang kau banyak-banyak lapis neng cinta ye. Sa tunggu kau pulang, rindu kau pu senyuman. Tambah deng kau pelukan, sa tra bisa lupakan. Tolong jaga mata, jaga hati, karena kau tuh sa punya cinta mati. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untuk kau. Sa tunggu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang sayang. Sampai kau pulang.